ينكر تعالى على المشركين الذين يكرون بأنه تعالى وحده هو خالق السماوات والأرض وأنه وحده النافذ الضر، بأن هذا الإقرار لم ينفعهم إذ جعلوا مع الله إلها آخر يدعونه كما يدعون الله. Maka dalam ayat-ayat ini semua, ya, Maha memberikan manfaat atau mudarat. Ya, kaum musyrikin meyakini semua. Tadi surah An-Naml tadi ayat 59 sampai 63 maupun ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya ya diterangkan. Jadi tetap diingkari oleh Allah padahal kaum musyrikin meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan, memberikan manfaat, memberikan mudarat. Bi anna hadzal iqrar la yanfa'hum. Akan tetapi pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah ternyata tidak bermanfaat untuk mereka sendiri. Tidak bermanfaat. Ya. Kaum musyrikin meyakini ya Allah yang menciptakan semua tadi di surah An-Naml tadi. Yang tadi kita bacakan, semua itu diyakini oleh kaum musyrikin. Siapa yang menurunkan hujan dari langit Allah? Siapa yang menjadikan gunung sebagai ya sebagai apa namanya? Pasak di bumi? Allah, mereka meyakini. Siapa yang menjadikan pemisah di antara dua lautan? Allah, mereka meyakini. Siapa yang ya memisah bumi itu dengan diairi sungai-sungai mengalir situ? Allah, mereka yakin. Siapa yang menumbuhkan kebun-kebun mereka, kebun kurma mereka sendiri, kebun anggur mereka sendiri? Siapa? Allah, mereka meyakini. Mereka meyakini semua. Tetapi keyakinan mereka terhadap rububiyah tadi ternyata tidak bermanfaat sedikit pun. Kenapa? Ij'alu ma'allahi ilahan akhar. Karena mereka tetap menjadikan Tuhan yang lain selain Allah. Wa yad'unahu kama yad'un Allah. Yang mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang lain tadi sebagaimana mereka berdoa kepada Allah. Kaum musyrikin jangan dianggap mereka memusuhi Allah. Kaum musyrikin mereka beribadah kepada Allah. Ya, mereka meyakini bahwa Ka'bah ini adalah Baitullah. Abdul Muttalib kafir, kakeknya Nabi. Ya, Abdul Muttalib itu kafir. Ketika Abu Talib sedang sekarat, ya ditalkin oleh Nabi, ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhajja laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Yang kalau engkau ucapkan, aku akan membelamu kelak dengan kalimat ini di hadapan Allah. Ya. Kemudian dibangkitkan semangat untuk kembali kepada nenek moyang oleh Abu Jahal dan ya, sahabatnya yang lain yang kafir. Waktu itu kafir, ya, sahabat yang ini masuk Islam. Yaitu Abu Abdullah bin Umayyah yang akhirnya dimasuk Islam. Dimotivasi untuk tetap bertahan dalam agama jahiliyah oleh Abu Jahal, ya Abu Talib, atarhabu an milnati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu ya sudah tidak suka akan meninggalkan agama bapakmu Abdul Muttalib? Abdul Muttalib agamanya kekufuran, tetapi dimeyakini Allah lah yang mencipta, yang berkuasa. Bahkan tatkala Raja Abraha bersama pasukan gajah hendak menyerang, maka yang terkenal tokohnya di situ adalah Abdul Muttalib dipanggil. Ya. Abdul Muttalib hanya komplain terkait bukan untuk menyerang Ka'bah, terkait yang lainnya, hewan ternaknya. Maka kata Raja Abraha, kenapa kamu malah komplain masalah ini? Tidak khawatir, ya Ka'bah kalian akan saya serang. Ya. Kalau menyerang Ka'bah itu urusannya sama Allah, karena itu rumah Allah. Yakin nggak Abdul Muttalib? Yakin. Tetapi kufur. Ya. Jadi ikrar mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Wa hadza ainu tanaqud, maka inilah kontradiksi yang sangat real, al mukhalif li syar'i wal aql, yang menyelisih syariat maupun akal, itman tafarrada bi jami'i hadhihi tasarrufati min al-khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imamati fa haqqun ayyufrada bi jami'i anwa'i ta'at. Ini tanakut. Kenapa tanakut, kata Syekh? Terjadi kontradiksi. Mereka meyakini bahwa Allah yang menguasai, menciptakan, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, tapi kok peribadatan diberikan kepada selain Allah? Ya, doa mereka dipanjatkan kepada berhala-berhala mereka. Ini kan kontradiksi. Kontradiksi. Ya. Karena man tafarrada bi jami' hadhihi tasarrufat. Karena yang mengesakan seluruh ya pengaturan ini, ya minal khalqi, apakah itu penciptaan, awal rezeki, pengaturan pemberian rezeki, wal ihya'i, yang menghidupkan, wal imamata, wal imama, wal imatah, dan yang mematikan, fahakun, itulah yang lebih berhak, ayyufrada bijami'an wa'ata'at, untuk diesakan dengan dalam seluruh ketaatan. Dalam seluruh ketaatan, harusnya Allah yang paling berhak. Ini kan tanakut, paham sini kontradiksinya? Walihada, oleh karena itu angkara ta'ala, Allah ta'ala mengingkari alaihim mereka biqaulihi dengan firman-Nya, a'alilahum ma'allah, ya. Apakah ada Rabb yang lain selain Allah? Ini kan Allah ulangi terus setelah mengingatkan kepada mereka, ya, diingatkan oleh Allah, ya, amman khalaqas samawati wal ardh wa anzala lakum minas sama'i ma'a fa ambatna bihi hadaiq. Ya, ini kan diingatkan terus. Siapa yang menurunkan air langit dari hujan, apa air hujan dari langit yang dengan air hujan tersebut menumbuhkan kebun-kebun, pemandangan yang indah. Mereka tahu itu Allah, enggak perlu dijawab. Ya, enggak perlu dijawab. Mereka tahu itu Allah. Siapa yang menjadikan bumi qarara sebagai tempat tinggal, wa ja'ala khilalaha, dan menjadikan celah-celahnya anhara, sebagai sungai-sungai. Mereka enggak perlu jawab, itu sudah mereka yakin. Nah. Ya. Walam yaqul ta'ala, dan Allah tidak berfirman, ya, setelah menetapkan rububiyahnya, Allah tidak berfirman kepada mereka, akhalikun ma'allah, apakah ada pencipta yang lain selain Allah? Allah enggak tanya begitu. Tapi apa? A ilahum ma'allah. Apakah ada ilah yang lain? Ilah, paham ilah maknanya? Ilah itu masdar. Masdar bentuk tasrif ketiga. Antum kan belajar sorof hari Selasa kan? Kemarin belajar enggak? Nah, bentuk tasrif ketiga dari alaha ya'lahu. Ilahan, ilah. Ilah itu maknanya isim maf'ul. Ya, makluh itu yang diibadahi, karena ya ilah sinonimnya, muradifnya adalah ma'bud. Apakah ada ilah yang diibadahi selain Allah? Jadi Allah selalu berfirmannya demikian setelah menetapkan siapa yang menciptakan. A ilahum ma'allah, apakah ada ilah selain Allah? Dan Allah tidak berfirman a khaliqun ma'allah, apakah ada pencipta yang lain selain Allah? Enggak, karena mereka sudah meyakini Allah lah yang mencipta semata. Allah Ta'ala semata yang mencipta. Li'annahum la yunazi'una fi hadha, karena mereka tidak akan menyelisihi terkait hal ini. Kalau yang mencipta, mereka yakin itu adalah Allah. Ya. Kemudian kata Syekh, butlan syirk fi rububiyyati aqlan wa naqlan. Ya, kebatilan kesyirikan dalam rububiyah, baik secara akal maupun secara dalil. Bayyanallahu Ta'ala butlan syirk fi rububiyyati wa annahu law kana dhalika lafasadatil ard lafasadatis samawati wal ard wa hadha mudrakun aidan bi badahatil uqul. Ya, Allah Ta'ala menjelaskan yaitu tentang batilnya kesyirikan dalam hal rububiyah, dan bahwa wa annahu law kana dhalika, ya, dan bahwasanya kalau ada, ya, sekutu dalam hal rububiyah, ada pengatur yang lain selain Allah, ada pencipta yang lain selain Allah, ada yang menghidupkan yang lain selain Allah, ada yang mematikan, yang memberi rezeki selain Allah, kata Syekh, la fasadatis samawati wal ard, tentulah langit-langit dan bumi akan rusak. Ya, wa hadha mudrakun aidan, dan ini dipahami ya dengan akal. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'hu min ilah. Ya, Allah tidak pernah memiliki anak. Dan Allah dan tidak ada ilah yang lain bersama Allah. Kalau ada ilah yang lain, idan ladahaba kullu ilahin bima khalaqa. Kalau ada ilah yang lain, sesembahan yang lain yang punya ya, punya peran dalam penciptaan, pengaturan selain Allah, ini Allah Ta'ala firmankan, ladahaba kullu ilahin bima khalaqa. Idan kalau begitu, setiap ilah, setiap Tuhan akan pergi membawa apa yang diciptakan. Begitu kan? Ya, dia enggak mau diserahkan hanya pada Allah saja. Oh enggak, ini matahari punya saya. Oh bulan punya saya, enggak bisa. Semua. Ya, wala ala ba'dhum ala ba'din, dan akan saling mengalahkan satu sama lain. Nah, akan saling mengalahkan. Ya, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati demikian. Jadi kaum musyrikin Quraisy mereka terbebas dalam hal ini. Ya, mereka meyakini semua itu adalah Allah SWT. Beda dengan kita saat ini yang meyakini kalau laut selatan penguasanya ada Nyi Roro Kidul. Waliyadzubillah. Nah, ini batil. Ya Allah Ta'ala berfirman, walau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Ya, seandainya pada langit dan bumi tadi ada ilah, ya tentulah akan rusak gitu ya, langit dan bumi tadi. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 16 berikutnya. Al-mu'taqad as-sahih fi tauhid al-asma wa sifat. Jadi sudah ya, mengenai tauhid rububiyah sudah, tauhid uluhiyah sudah. Sekarang kita masuk ke tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah belum, baru tauhid rububiyah udah ya. Sekarang tauhid asma wa sifat. Tadi tauhid rububiyah itu apa? Simpelnya mengesakan Allah dalam hal tadbir, pengaturan, al-khalq, penciptaan. Yang memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, itu kita yakini hanya hak mutlak Allah. Kita tetapkan itu hanya pada Allah. Maka seseorang yang telah menetapkan hal ini pada Allah, dia telah bertauhid dengan tauhid rububiyah. Dan bertauhid dengan tauhid rububiyah tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat kecuali dengan diikuti dengan tauhid uluhiyah tadi. Nah, ini ada tauhid yang penting juga, yaitu tauhid asma wa sifat. Globalnya apa? Globalnya ini dari saya dulu bukan dari kitab ya. Globalnya kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, baik dari nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Allah Ta'ala menetapkan namanya Al-Alim, As-Sami, Innallaha kana ya Sami'an Basira. Ya, Innallaha Sami'un Alim. Ya. Wa kana Allahu Sami'an Basira, Innallaha Sami'un Alim. Ya, Allah Sami, Allah Alim, Allah Basir, Allah tetapkan, maka kita tetapkan. Ya, maka kita tetapkan dan juga sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya Allah mensifati dirinya ya, yang maha tinggi, yang maha mulia. Misalkan Allah sifati dirinya itu ya dengan sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara pada Musa. Maka kita tetapkan Allah punya sifat bicara. Sifat bicaranya Allah ini yang layak bagi Allah, yang tidak boleh kita serupakan dengan pembicaraan makhluk, tidak boleh kita tolak, kita tetapkan, tidak boleh kita bagaimanakan, dan juga tidak boleh kita tahrif, palingkan kemana yang lain. Oh itu maksudnya bukan kalam. Nah, ini secara global. Ya. Qala. Wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, ya, di antara i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, annahum yusbituna lillahi ta'ala ma asbathahu li nafsihi wa ma asbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'il husna wa sifatil 'ula la yatajawazuna al-qur'ana wal haditsa sabita 'anil rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antara i'tiqad ahli sunnati wal jamaah bahwa mereka annahum, mereka ahlus sunnah, yusbituna, menetapkan lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala, ma asbathahu li nafsihi, apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. wa ma asbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah ditetapkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk Allah. Minal asma, baik itu berupa nama-namanya yang husna, yang indah, wasifatil ula, dan sifat-sifatnya yang tinggi. La yatajawazuna al-Qur'an, mereka ahlu sunnah wal jamaah tidak melampaui Al-Qur'an. Maksudnya tidak melampaui Al-Qur'an itu apa? Misalkan Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Al-Qur'an hanya berhenti di situ. Hanya berhenti di situ. Al-Qur'an di ayat yang lain maupun di ayat setelahnya sebelumnya tidak pernah menjelaskan apa maknanya. Ya, apa makna yang terselubung? Al-Qur'an hanya demikian. Perlu diketahui Al-Qur'an ini semuanya untuk ditadaburi. Maka kalau ditadaburi semua Al-Qur'an dapat dipahami. Ya, semua ayat Al-Qur'an dapat dipahami. Nah, maka ketika Allah Ta'ala menyebutkan dengan bahasa Arab yang jelas, yang nyata, yang gamblang, maka itulah yang dipahami oleh kaum muslimin sesuai dengan bahasa Arab. Al-Quran tidak menjelaskannya, Nabi SAW juga tidak menjelaskannya, maka itulah maknanya. Sahabat juga tidak demikian, itulah maknanya. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah menetapkan untuk dirinya sendiri sifat beristiwa di atas arsy. Ya, sifat beristiwa di atas arsy. Nah, Nabi juga dalam banyak hadis. Ya, Nabi bertanya kepada budak wanita, Aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, di langit. Dibenarkan oleh Nabi. Nabi bersabda, Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kalian akan dirahmati oleh Zat yang ada di atas langit. Allah Ta'ala berfirman dua kali di surah Al-Muluk, Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari Zat yang ada di atas langit? Maka kaum mukminin ahlu sunnah wal jamaah tidak melampaui Al-Quran. Apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Yaitu di Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebagaimana perkataan Ibnu Uyainah rahmatullah alaih ketika beliau ditanya terkait tafsir ayat-ayat sifat. Ayat-ayat yang berkenan tentang sifat-sifat Allah. Kata beliau, tafsiruhu tilawatu wa sukutu an. Yaitu tafsir yang membacanya kemudian dia. Tafsirnya apa? Tafsirnya ini maknanya. Yang sesuai dipahami oleh orang-orang Arab. Ya, kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu diketahui secara bahasa Arab. Maknanya apa? Kalau dia muta'addi dengan huruf ala. Ya, kalau dia dikata sambungkan dengan huruf ala, maknanya apa? Tinggi al-ulu wal-irtifa. Tinggi, naik di atas. Nah, itu dipahami. Sehingga para sahabat sudah cukup mendengar ayat itu dari Nabi, enggak cross check, minta lagi, minta penjelasan. Allah tidak turunkan di Al-Quran, Nabi tidak terangkan maknanya apa, ya berarti itu yang dipahami, selesai. Nah, ahlus sunnah wal jamaah la yatajawazuna Al-Quran. Ahlus sunnah wal jamaah la yatajawazuna Al-Quran wal hadis. Tidak melampaui Quran dan hadis. Apa makna melampaui Quran dan hadis? Allah cuma bilang Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, dia melampaui Quran. Maknanya bukan istawa seperti itu, maknanya adalah begini, misalkan istaula menguasai. Nah, ini yatajawazuna Al-Quran. Mereka melampaui Quran. Maknanya menguasai. Nah, ini yatajawazuna al-hadis. Melampaui hadis. Bisa dipahami sini? Ya. Yusbituna alfadz dzalik, ahlus sunnati wal jamaah menetapkan lafaz-lafaz ayat-ayat sifat maupun hadis-hadis sifat. Lafat-lafatnya aja. Wa ya'lamuna ma'naha, dan mereka mengetahui maknanya filisanil Arab, dalam bahasa Arab, alladzi nazal bihil Qur'an, yang Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Wa yufawwiduna kaifiyata lillahi ta'ala, akan tetapi mereka menyerahkan bagaimana bentuk sifat tersebut kepada Allah. Ahlus sunnah wal jamaah mentafwid, menyerahkan bentuk sifat tersebut. Tapi ahlu sunnah wal jamaah mengisbat, menetapkan makna sifat tersebut. Bisa dipahami sini? Karena nanti ada aliran namanya mufawwidah. Apa namanya? Mufawwidah. Mufawwidah itu kan dari fawwada yufawwidu, tafwid, tafwidan. Apa maknanya? Menyerahkan. Kayak orang berkata, ufawwidu amri ilallah. Saya menyerahkan urusanku kepada Allah. Ini makna tafwid. Saya menyerahkan urusanku kepada Allah. Nah, kata mufawwidah, kaum yang menyerahkan semua makna Al-Qur'an kepada Allah, kata mereka, oh enggak boleh kamu artikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa berarti Allah di atas langit. Kenapa? Karena maknanya plus kaifiah bentuknya kayak apa? Kalau kaifiahnya, na'am musallam, kita juga demikian. Bagaimana Allah beristiwa di atas 'arsy? Allahu a'lam, enggak tahu. Allah enggak kabarkan, enggak tafsirkan, nabi juga enggak ngabari, sahabat juga enggak ada yang tahu. Lantas dari mana kita tahu? Itu kita sepakat dengan kaum mufawwidah. Tapi kita tidak sepakat dengan kaum mufawwidah tatkala mereka juga menyerahkan kepada Allah makna. Maknanya, kata mereka, maknanya jangan ditetapkan pula. Kalau ahli sunnah wal jamaah menetapkan maknanya. Maknanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya Allah di atas 'arsy. Oleh karena itulah Nabi bertanya, "Aina Allah?" Qalat fis sama, dibenarkan oleh Nabi. Berarti ini maknanya Allah di atas langit. Bisa dipahami sini, Pak? Ya. Bisa dipahami? Allah punya sifat kalam. Maknanya apa? Allah berbicara. Bisautin wa harfin, dengan suara dan huruf. Kaum mufawwidah, oh enggak, Allah enggak berbicara. Ya, terus makna kala wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa dengan sebuah pembicaraan, maknanya apa? Serahkan saja pada Allah. Oh, kalau begitu gawat ini mazhab mufawwidah. Kata para ulama, kalau mazhab mufawwidah demikian, ini akan berkonsekuensi rusaknya semua. Nanti pencuri akan mencuri, ya, ketika nanti ditodong dengan ayat, ya, oh nanti kamu wasariko, ya, pencuri wanita, pencuri pria dipotong, kata Abu Fawidah, kamu tahu dari mana itu makna ayatnya kayak begitu? Serahkan pada Allah. Ada orang berzina, antum cegah, jangan berzina. Jangankan berzina, dekat-dekat aja enggak boleh. La taqrabu zina. Jangankan kalian dekati zina, kata Mufawwidah, kamu tahu dari mana maknanya begitu? Serahkan pada Allah. Rusak enggak? Rusak. Rusak Mufawwidah. Hancur. Nanti semua akan dilegalkan. Karena semua ayat larangan serahkan pada Allah maknanya. Serahkan pada Allah. Ya. Wa qulil mu'minin, katakan kepada kaum mu'minin untuk menundukkan pandangan mereka. Kaum mufawidah celingak-celinguk aja ke akhwat. Tundukkan pandangan. Mana dalil? Nih surah An-Nur. Itu serahkan pada Allah. Antum gak tahu, saya gak tahu. Hanya Allah yang tahu. Habis. Kelar udah kaum mufawidah, rusak demikian. Waliyadzubillah. Ya. Nah jadi ini maknanya begini ya. Ya. Lian Allah Ta'ala qad ikhtassa biha falam yutli' 'alaiha ahadan minal bashar. Karena Allah Ta'ala telah mengkhususkan nama-nama dan sifat tersebut yang Allah tidak menampakkannya kepada salah seorang pun di antara hamba-hambanya. Maka bagaimana bentuk sifat Allah? Allah tidak tampakkan. Ya. Bisa dipahami sini, jangan dibayangi. Oleh karena itulah Imam Malik menghardik seorang yang bertanya. Ya, sebenarnya bukan bertanya, mempertanyakan. Ketika Imam Malik membacakan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas 'arsy. Kaifa istawa? Wah, Imam Malik, gimana beristiwanya Allah? Dia bertanya bagaimana bentuk kaifiyah. Imam Malik marah. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum wal kaifiyatu majhul. Wal imanu bihi wajib waswalu anhu bid'ah. Istawa itu maklum diketahui dalam bahasa Arab. Mereka orang Arab. Mereka tahu kalau istawa, yastawi, istiwaan itu muta'addi disambungi dengan huruf ala. Ya, disambungi dengan huruf ala untuk menuju objeknya, kalau bahasa Indonesianya apa sih? Predikat ya. Hah? Subjek atau apa? Hah? Lupa ya. Nah, disambung dengan ala, huruf ala, maknanya orang Arab tahu al-ulu wal irtifa was su'ud. Ditambahkan oleh Ibnu Qayyim wal istiqrar, walaupun dikritik oleh para ulama yang lain ziyadah dari Ibnu Qayyim ini. Nah, orang Arab paham. Ya. Orang Arab paham. Jadi Ya. Kaifiyah bagaimana Allah beristiwa, Allah wa'ala. Semisal hadis Nabi, inna rabbakum yanzilu ila samai dunya fi sulusi lailil akhir. Rabb kalian turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya, turunnya Allah, kaifiyahnya Allah alam. Yang jelas kaifiyah sifat Allah itu pertama tidak sama dengan sifat makhluk. Ya, tidak sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa sama dengan Allah sedikit pun. Tadi ayat tadi dibacain tuh di surat Isa oleh Ustaz Ali Subhana. Hah? Wa huwa samiul basir. Ya. Tidak ada yang serupa sama dengan Allah. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, jadi kita yakin turunnya Allah tidak sama dengan turun kita. Kalau turun kita, Pak Warno tadi di lantai 3, turun ke lantai 2. Jasad Pak Warno di setelah turun ke lantai 2 enggak ada lagi di lantai 3. Allah jangan dianggap demikian. Berarti ars kosong kekuasaan. Nah, ini batil. Allah turun dengan kaifiah yang Allah kehendaki, yang kita tidak mengetahui. Tetapi kita tetapkan maknanya turun, ya turun, nuzul, turun. Turun dari atas ke bawah. Ya, bisa dipahami? Nah, sifat Allah ini kita tetapkan tadi tanpa mentakyif, membagaimanakan. Tanpa mentasbih atau mentamsil, menyerupakan dengan sifat makhluk. Tanpa kita katakan turunnya Allah seperti turunnya kita. Istiwanya Allah seperti istiwanya seseorang di atas kudanya, di atas mobilnya. Ya, tanpa mentahrif, memalingkan ke makna yang lainnya yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Kayak tadi berkuasa, enggak ada dalil. Ya, enggak ada dalil sedikit pun kecuali syair dari orang yang majhul, yang enggak dikenal dan salah dalam grammar bahasa Arab. Ya. Asyaira mereka mengambil makna istawa yastawi di Al-Qur'an itu dengan berkuasa sama sekali menyalahi bahasa Arab. Dikatakan oleh Ibnu Arabi. Ya, kalau istawa maknanya adalah istaulah berkuasa, la ta'riful Arab katanya. Ini enggak dikenal oleh orang-orang Arab. Makna istawa maknanya berkuasa. Berdalil dengan seorang penyair yang majhul untuk menafikan banyak ayat, banyak hadis. Banyak petuah para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka berdalil dengan penyair yang majhul. Qad istawa bisrun 'alal iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Bisir, si Bisir, ya, yang dikatakan dia sebagai kerabat dari Khalifah Marwan, dia istawa ala Iraq. Istawa ala Iraq, nah maknanya apa? Menguasai Irak. Ya, qad istawa Bisrun ala Iraqi, maknanya apa si Bisir? Istawa ala Iraq. Ini udah salah dalam bahasa Arab. Ya, karena istawa yastawi kalau dimutaadikan diberikan kata sambung dengan apa tadi objek apa objeknya, nah, dengan objeknya dengan huruf ala maknanya tadi al-ulu wal irtifa, tinggi naik di atas. Dia keliru salah bahasa Arab. Tapi yang keliru ini dijadikan rujukan. Ya. Syairnya qad istawa bisrun 'alal iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi, tanpa ada saif, pedang, maksudnya peperangan, wala damin mihraqi, dan juga tanpa ada ya pertumpahan darah, darah yang ditumpahkan. Nah, ini diambil dari sini. Ya, saya pernah baca Hasyiah As-Sawi. Ya, Syekh Ahmad As-Sawi yang memberikan hasyiah catatan bawah atas tafsir Jalalain rela menafikan banyak ayat, banyak hadis, banyak petuah salaf demi mempertahankan makna istaulah, berkuasa atas makna istawa dengan syair tadi. Enggak punya dalil apa-apa kecuali syair tadi. Kecuali cuman akal, Allah enggak punya arah, Allah tidak punya tempat, tidak ada ruang. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Fahum ya. Fahum yantaliquna fi hadzal babil al-khatir min ususin syar'iyyatin sabitatin. maka mereka ahlu sunnati wal jamaah yang talikun. Mereka ahlu sunnati wal jamaah beranjak pada bab ini. Bab ini berbahaya, babil khatir. Bab ini berbahaya karena dari bab asma wa sifat ini banyaklah terjadi, ya, apa namanya, kekacauan pemikiran, kekacauan akidah, dan aliran-aliran sesat timbul. Jahmiyah, mereka sesatnya kenapa? Karena mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Karamitah, batiniyah, mereka mengingkari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Mu'tazilah, mereka mengingkari sifat Allah, hanya menetapkan nama Allah. Kullabiyah, mereka menetapkan nama Allah, menetapkan sebagian sifat Allah dan menafikan mayoritas. Yang kullabiyah ini mewarisi, ya, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kaum mujassimah, kaum musyabbihah, mereka pun keliru dalam bab asma wa sifat ini. Mereka menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Kaum mujassimah, mereka menyamakan sifat-sifat Allah ala atau anggota tubuh seperti anggota tubuh mereka. Ya, wajah Allah seperti wajah mereka, kata mereka. Na'udzubillah. Jadi dari bab asma wa sifat ini banyak terjadi kekacauan. Jadi kata Syekh di sini, ini bab yang khatir. Nah, ahlus sunnati wal jamaah beranjak pada bab yang berbahaya ini, beranjaknya itu dari mana? Min ususin syar'iyyatin tsabitatin. Mereka beranjak di sini dari asas-asas syar'i yang tsabitah, yang otentik. Min, ya, yaitu dari Al-Qur'an, sunnah, dengan pemahaman para salaf. Man lazimaha, siapa yang berkomitmen dengan asas-asas syar'i yang otentik ini, salima minal inhiraf, maka dia akan selamat dari berbagai penyimpangan yang telah dilakukan oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Mujassimah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Qaramithah, Batiniyah, Falasifah, dan yang lainnya dari kalangan, ya, orang-orang yang sesat dalam bab asma wa sifat ini. Sudah? Apa gimana? Sampai jam berapa kita? Sampai 9:30. Ya. Wa wasmullahi ta'ala bisifati al-waridati fil Qur'ani wal hadis. Kemudian Syekh berkata, mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya itu, yaitu dengan sifat-sifat yang waridah, yang dengan sifat-sifat yang terdapat di Qur'an dan hadis. Maka enggak boleh menetapkan sifat Allah berdasarkan ijtihad, berdasarkan pemikiran seseorang. Enggak boleh Allah punya sifat seperti itu. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Mesti pakai dalil. Mana dalil Allah bersifat dengan demikian? Ya, awwalu dzalik, yang pertama dari hal ini, isbatu ma asbathallahu li nafsih, yaitu isbatu, menetapkan, ma asbathallahu li nafsih, apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Au asbathallahu rasuluhu, atau yang Allah tetap, atau yang telah ditetapkan oleh rasulnya untuk Allah sallallahu alaihi wasallam, duna ziyadatin au nuqsanin, tanpa ada tambahan atau tanpa ada pengurangan. Allah sifati banyak sifatnya di Al-Qur'an untuk diri Allah. Semisal istawa tadi. Semisal kalam, ya, semisal iradah, penciptaan dan yang lainnya. Ya, rasul mensifati tadi, semisal sifat Allah turun. Sifat Allah punya jari jemari. Ya, sifat Allah punya kaki. Dan yang lainnya, tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Li'annahu la ahada a'lamu billahi ta'ala min nafsih, karena tidak ada yang mengetahui, tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah daripada Allah sendiri. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul antum a'lamu amillah, katakanlah kepada mereka, apakah kalian yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Wala ahada a'lamu billahi ba'dallahi min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah setelah Allah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih pintar, mereka atau rasul? Rasul tidak banyak tidak memberikan komentar lagi setelah Allah berfirman, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, Allah beristiwa di atas arsy. Wa kallamahu Musa taklima. Rasul enggak memberikan komentar. Maka ditetapkan oleh Rasul, demikian maknanya. Sebagaimana tadi kata Ibnu Uyainah, kalau ayat-ayat sifat itu tafsirnya apa? Tilawatuhu wa sukutu anhu. Membacanya kemudian diam. bacanya baca. Nah inilah maknanya. Maknanya apa? Tadi itu. Apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Maknanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maknanya apa? Ya Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Itu maknanya. Ngerti sini? Jadi yang lebih pintar itu Rasul atau dia? Kok dia bisa menerawang makna tangan itu maknanya adalah kekuatan, ya, nikmah, nikmat, kudrah, kekuasaan. Makna istiwa berkuasa, istaula. Rasul enggak ngomong gitu. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Padahal Allah Ta'ala berfirman mensifati Rasul dan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan yang diwahyukan kepadanya. Nah, cukup sampai sini ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Ya, jadi pertemuan berikutnya nanti kembali ke waktu normal dulu kali ya, ba'da maghrib. Ya, subhanallah wa bihamdih, sholallahu ila nanta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kalau ada yang mau tanya silakan.